Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masih berada pada kaidah yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yang disebutkan oleh beliau dalam kitabnya ini, yaitu tentang tujuan orang-orang musyrik ketika mereka menyerahkan ibadah-ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuannya adalah untuk talabul qurbah, mencari kedekatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, menganggap bahwasanya berhala-berhala mereka, sesembahan-sesembahan mereka yang disembah dari selain Allah, itu bisa mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua tujuannya adalah talabus syafa'ah, yaitu untuk mencari syafa'at, dijadikannya mereka sebagai perantara yang mengantarai mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dianggapnya mereka mampu menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang kita dengar dari penjelasan beliau menunjukkan hal tersebut adalah merupakan kebiasaannya mereka, orang-orang jahiliyah semacam itu. Dan kalau kita memperhatikan keadaan mereka, kemudian kita bandingkan dengan orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan pada zaman sekarang, maka orang-orang pada zaman sekarang ini tidak jauh berbeda tujuan mereka ketika beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuannya adalah imma talabul qurbah ataukah talabus syafa'ah, sebagaimana hal ini diungkapkan oleh mereka, orang-orang yang mengagungkan kuburan, kuburannya orang-orang saleh, ataukah kuburannya para nabi dan juga para rasul, ataukah yang lainnya. Mereka menganggap bahwasanya yang menghuni kuburan tersebut bisa menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dianggapnya bahwasanya yang ada di dalam kuburan itu nanti bisa memberikan syafaat untuknya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kondisi dia menyerahkan berbagai macam bentuk ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dia berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kembali membaca penjelasan dari Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Setelah beliau menyebutkan kalau engkau melakukan nikos, yaitu dialog dengan salah satu dari pengagung kuburan, niscaya engkau akan mendapati ucapan mereka sama persis dengan ucapan yang diucapkan oleh orang-orang musyrik yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, وَالشَّفَاعَةُ فِيهَا حَقٌ وَفِيهَا بَاطِلٌ. Dan syafaat itu, kata beliau, ada yang hakun dan juga ada yang batil. Ada syafaat yang benar sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga syafaat yang batil, yang dianggap tidak ada bentuknya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. As-syafa'atu allati hiya haqqun wa sahihatun yama tawaffara fiha syartani. Syafaat yang benar itu adalah, kata beliau, syafaat yang terpenuhi padanya dua persyaratan. Syafaat yang padanya terpenuhi dua persyaratan. Jika salah satu persyaratan tersebut tidak ada, maka syafaat tersebut bukan lagi dianggap sebagai syafaat yang haqqun dan sahihah, namun menjadi syafaat yang batilah. Asyartul awal, kata beliau, syarat yang pertama dari dua syarat untuk dianggap syafaat itulah syafaat yang benar, kata beliau, antakuna biiznillahi subhanahu wa ta'ala. syafaat tersebut harus mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syarat yang pertama. Jadi syafaat tersebut ini berdasarkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula tentunya orang yang memberikan syafaat ini pun sudah mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan oleh beliau, syafaat tersebut harus berdasarkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Izin Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang akan memberikan syafaat. Wasyartu tsani, dan syarat yang kedua kata beliau, ayyakunal masfu'u fihi min ahli tauhid. Syafaat yang kedua adalah, syarat yang kedua adalah orang yang diberikan syafaat, itu orang yang akan mendapatkan syafaat itu adalah dipersyaratkan min ahli tauhid, itu harus berasal dari ahlu tauhid, itu orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya di sini? Dikatakan bahwasanya ahlu tauhid, ai kata beliau, yang dimaukan dengan ahlu tauhid adalah ai min usatil muwahidin, itu min usatil muwahidin, itu dari kalangan orang-orang yang bertauhid namun mereka memiliki dosa-dosa besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ahlu tauhid yang dimaukan adalah itu orang-orang yang melakukan dosa besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala namun mereka masih memiliki tauhid. Artinya apa? Dosa yang mereka kerjakan ini tidak sampai menghilangkan tauhid yang ada pada mereka. Tetap mereka memiliki tauhid, hanya saja mereka melakukan dosa-dosa besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memiliki dosa-dosa besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dua persyaratan yang disebutkan oleh beliau, Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Yang dua persyaratan ini tentunya diambil dari dalil-dalil yang ada, baik dari Al-Quran ataukah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fa in ikhtalla syartun min asyartaini fasyafa'atu batilatun. Maka jika salah satu syarat dari dua syarat tersebut ikhtalla, itu rusak, tidak ada, fasyafa'atu batilatun, maka syafaat tersebut menjadi syafaat yang batilah, itu tidak benar, tidak akan direstui oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak akan mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula orang yang akan mendapatkannya ini pun tidak akan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan menerima syafaat tersebut. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman terkait dengan persyaratan yang pertama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-255. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, itu siapakah yang akan memberikan syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala selain orang-orang yang mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya pertanyaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, siapakah yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tanpa dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala? Tentunya tidak ada. Tidak ada yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hal ini menunjukkan yang namanya syafaat itu harus berdasarkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Harus mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, terkait dengan persyaratan yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Anbiya, ayat yang ke-28, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَلَا يَسْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ اِرْتَضَى وَلَا يَسْفَعُونَ illa liman irtada. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka ini tidak mampu ataukah tidak akan memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu para pemberi syafaat yang sudah mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata mereka tidak mampu untuk memberikan syafaat, tidak akan memberikan syafaat tersebut kecuali kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Di sini dikatakan oleh beliau oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan, wa hum usatul muwahhidin. Orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah usatul muwahhidin. Itu orang-orang yang bertauhid namun memiliki usat, itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka inilah yang berhak untuk mendapatkan syafaat dari para pemberi syafaat yang ada nanti pada hari kiamat. Hal ini sebagaimana ditegaskan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, syafaati li ahlil kabair min ummati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaatku ini diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan dosa besar dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya akidahnya Ahli Sunnah wal Jamaah, orang-orang yang melakukan dosa besar, mereka ini dihukumi itu tahta masyiatillahi subhanahu wa taala, di bawah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Di bawah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, itu insya'a afa anhu wa insya'a adzabahu. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan orang-orang yang melakukan dosa besar tersebut. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, dia akan diazab terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak akan kekal di dalam neraka. Dia tidak akan kekal di dalam neraka. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang melakukan dosa besar tetap dikatakan sebagai ahlu tauhid. Itu ahlu tauhid, orang-orang yang memiliki tauhid. Karena kalau seandainya dia tidak memiliki tauhid, tentunya dia akan kekal di dalam neraka. Tauhidnya sudah hilang, tidak memiliki aslu tauhid, dia sudah dihukumi kafir, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan apa? Syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang bisa memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Dari dua ayat ini, seperti yang disebutkan tadi, diambil dua persyaratan yang telah disebutkan tadi. Itu syarat yang pertama adalah syafaat tersebut harus berdasarkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang menerima syafaat ini dipersyaratkan min ahli tauhid, itu dari kalangan orang-orang yang bertauhid. Itu usatul muwahhidin, itu orang-orang yang melakukan dosa besar dari kalangan ahlu tauhid tersebut. Sehingga kata beliau, ketika orang-orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah usatul muwahhidin, dikatakan oleh beliau di sini, ammal kuffaru wal musyrikuna fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Adapun orang-orang kuffar, itu orang-orang kafir, demikian pula orang-orang musyrik, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Syafaatnya orang-orang yang akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat tidak akan bermanfaat bagi mereka. Artinya mereka tidak akan mendapatkan syafaatnya mereka, syafaatnya para pemberi syafaat. Kenapa? Karena mereka ini adalah orang-orang kufar, orang-orang musyrik, yang tentunya Allah Subhanahu wa taala membenci mereka, tidak meridhai mereka. Karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala ini kepada orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ghafir ayat yang ke-18, "Malidz-dzalimin min hamimi wala syafi'in yuta'." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang zalim, itu orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang zalim, mereka tidak memiliki teman yang setia yang akan membela mereka nanti, wala syafi'i yuta, dan mereka juga tidak memiliki syafaat, tidak akan mendapatkan syafaat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang kufar, orang-orang musyrik ini tidak akan mendapatkan syafaat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ketika orang-orang musyrik seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya di sini, ketika mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berharap dari sesembahan-sembahan tersebut ingin mendapatkan syafaat nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh ini adalah merupakan perkara yang sangat jauh untuk terwujud. Perkara yang mustahil untuk terwujud. Karena mereka masih dalam kondisi kafir. Masih dalam kondisi musyrik. Sehingga syafaatnya tidak akan bermanfaat bagi mereka. Tidak akan bermanfaat bagi mereka. Oleh itu kata beliau di sini, orang-orang kufar dan juga orang-orang musyrik tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaatnya asy-syafi'in, itu para pemberi syafaat, kata beliau hafizahullah taala. Kemudian kata beliau selanjutnya, fa haula'i sami'u bisyafa'ati wala 'arafu ma'naha. Maka mereka ini mendengar tentang perkara syafaat, itu kuburiyun dan juga orang-orang musyrik yang terjatuh dalam kesirikan-kesirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mendengar tentang permasalahan syafaat. Wala arafu maknaha. Namun mereka tidak mengetahui makna dari syafaat itu sendiri. Mengiranya bahwasanya syafaat nanti di akhirat sama seperti syafaat yang ada di dunia. Sehingga mereka meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Warahu yatlubunaha min haula'i biduni idnillahi subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka bersegera meminta syafaat tersebut kepada mereka, itu kepada sesembahan-sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa ada izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bal talabuha liman huwa musyrikun billahi. Bahkan mereka meminta syafaat tersebut untuk orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. La tanfa'uhu syafa'atus syafi'in. Maka tidak akan bermanfaat syafaatnya para pemberi syafaat untuk dirinya. Karena dirinya meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dengan dia beribadah kepada selain Allah. Dan mengharapkan dari sesembahannya. Sesembahannya tersebut mampu memberikan syafaat nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fahaulai yajhaluna ma'na syafa'ati al-haqqah was-syafa'ah al-batilah. Maka mereka ini adalah orang-orang yang jahil tentang makna syafaat yang benar dan juga syafaat yang batilah. Tidak memahami syafaat yang benar itu bagaimana bentuknya. Kemudian syafaat yang batil itu bagaimana bentuknya. Mereka tidak memahami. Sehingga mereka meminta syafaat tersebut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan anggapan syafaat tersebut bisa terwujud. Maka hal ini tidak mungkin. Karena harus terpenuhi persyaratan-persyaratan yang ada. Oleh karena itu kata beliau selanjutnya, as-syafa'atu laha surutun walaha quyudun. Syafaat itu memiliki persyaratan-persyaratan dan juga memiliki quyud, itu batasan-batasan, itu persyaratan-persyaratan yang ada. Laisat mutlaqatan, bukan merupakan perkara yang mutlak, itu bukan perkara yang mutlak yang bisa dicari di sembarang tempat tanpa ada persyaratan-persyaratan yang ada. Fasyafa'atu syafa'atan, maka yang namanya syafaat kata beliau ada dua macam. Itu syafaat ini ada dua macam. Syafa'atun nafaha Allah subhanahu wa ta'ala wa hiya syafa'atu bighairi idnihi subhanahu wa ta'ala. Syafaat yang pertama adalah syafaat yang dinafikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keberadaannya. Syafaat yang batil yang ditepis oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditiadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syafaat yang bagaimana ini? Yaitu kata beliau, wahiyya syafa'atu bighairi idnihi subhanahu wa ta'ala. Yaitu syafa'at yang bighairi idnihi subhanahu wa ta'ala, tanpa mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang akan memberikan syafa'at tidak mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yasfa'u ahadun indallahi illa bi'idnih. Tidak ada seorang pun yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pemilik mutlak syafaat tersebut adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang akan memberikan syafaat itu harus meminta izin kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan izin tersebut. Yaitu untuk mendapatkan izin tersebut. Kata beliau selanjutnya, wa afdalul khalqi wa khatamun nabiyyin Muhammadun sallallahu alaihi wasallam idza arada an yasfa'a li ahli al-mawqif yawm al-qiyamah yakhirru sajidan bayna yaday rabbih wa yad'uhu wa yahmaduhu wa yuthni alayhi wa afdalul khalqi makhluk yang paling mulia saja itu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khatamun nabiyyin dan penutup para nabi yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kita saja kata beliau idza arada ayasfa'a li ahli al-mauqif jika beliau menginginkan untuk memberikan syafaat kepada ahlul mauqif itu orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti pada hari kiamat dalam kondisi yang mengerikan pada waktu itu dalam kondisi yang mereka sangat membutuhkan adanya pemberi syafaat maka mereka mendatangi para nabi sampai kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka meminta syafaat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam maka ketika nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh beliau di sini nabi sallallahu alaihi wasallam yakhirru sajidan baina yaday rabbih nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala wa yad'uhu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Allah Subhanahu wa taala wa yahmaduhu dan juga memuji Allah Subhanahu wa taala wa yusni alai dan juga terus menerus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyanjung Allah Subhanahu wa taala wa la yazalu sajidan hatta yuqala lahu dan terus menerus nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala hingga dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada beliau oleh Allah Subhanahu wa taala irfa' ra'sak wa qul tusma' wasfa' tusaffa kata Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam irfa' ra'sak angkatlah kepalamu itu bangunlah engkau dari sujudmu wa qul tusma' berkatalah niscaya ucapanmu ini akan didengar wasfa' tusaffa dan berikanlah syafaat niscaya syafaatmu tersebut akan diterima kata Allah Subhanahu wa taala. Maka terus menerus Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini sampai dikatakan kepada beliau seperti yang kita dengar tadi. Maka ketika mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita menyatakan ya Rabbi ummati ummati wahai Rabbku umatku umatku. Beliau sallallahu alaihi wasallam sangat sayang terhadap umatnya. Sehingga beliau meminta untuk bisa memberikan syafaat kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Intaliq fa akhrij minan nari man kana fi qalbihi habbatu khardalin minal iman." Kata Nabi sallallahu kata Allah Subhanahu wa taala, "Pergilah dan keluarkanlah dari dalam neraka orang-orang yang memiliki keimanan yang sangat sedikit kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fantalaqa, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beranjak pergi. Kemudian beliau mengeluarkan orang-orang yang di dalam hatinya masih ada keimanan walaupun sebesar biji khardal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang memiliki dosa besar kemudian dikehendaki untuk diazab terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan dalam hadis ini, itu hadis yang sangat panjang, hadis tentang syafaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta seperti itu sampai 4 kali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu meminta 4 kali kepada Allah Subhanahu wa taala, terus-menerus memuji sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita irfa ra'sak wa qul tusma wasfa tusaffa kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali dikatakan seperti itu nabi senantiasa teringat kepada umatnya ummati ummati sampai yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan syafaat kepada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu mengucapkan la ilaha illallah ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang akan memberikan syafaat bahkan itu afdalul khalqi wa khatamun nabiyyin itu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jika beliau ingin memberikan syafaat, itu meminta izin terlebih dahulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang namanya syafaat tidak akan terwujud tanpa dari izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan juga hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata beliau di sini, فَلَا يَسْفَعُ إِلَّا بَعْدَ الْإِذْنِ. Maka tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun meminta izin terlebih dahulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaat kepada umatnya atau kepada manusia. Ini syafaat yang pertama, syafaat yaitu syafaat yang batil, yang tidak mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, syafaat yang tanpa ada izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wasyafa'atul musbatatu. Syafaat yang kedua adalah syafaat yang musbatah, yaitu al-musbatatu, syafaat yang memang ditetapkan, ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kata beliau, wahiyallati takunu li ahli tauhid, yaitu syafaat yang diperuntukkan untuk ahli tauhid. Itu ahli tauhid itu orang-orang yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu usatul muwahidin, itu orang-orang yang bermaksiat dari kalangan orang-orang yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan mendapatkan apa? Syafaat. Itu syafaat yang memang ditetapkan oleh syariat ini. Itu orang-orang yang berbuat dosa besar, itulah yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal musyriku la tanfa'uhu syafa'atun. Maka orang musyrik tentunya tidak akan bermanfaat baginya syafaat siapapun. Itu syafaat siapapun tidak akan bermanfaat. Artinya dia tidak akan mendapatkan syafaatnya para pemberi syafaat. Karena dia masih musyrik, berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan termasuk dari ahlu tauhid. Walladhi yuqaddimul qarabin lil kuburi wannudhura lil kuburi hadha musyrikun la tanfa'uhu syafa'atu. Kata beliau, dan orang yang yuqaddim, mempersembahkan al-qarabin, itu kurban-kurbannya, sembelian-sembeliannya, lil kuburi, untuk para penghuni kuburan. Wannudhura lil kuburi, dan juga orang-orang yang mempersembahkan nazar-nazarnya untuk penghuni kuburan, hadha musyrikun la tanfa'uhu syafa'atu. Ini orang musyrik yang tidak akan bermanfaat baginya syafaat. Itu syafaatnya para pemberi syafaat, ini tidak akan bermanfaat baginya. Dia tidak akan mendapatkan jatah dari para pemberi syafaat di hari kiamat nanti. Karena selain Nabi SAW, ini ada pihak-pihak yang memang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau menyatakan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para pemberi syafaat, para malaikat nanti akan memberikan syafaat, demikian pula para nabi, demikian pula orang-orang yang beriman. Ini pihak-pihak yang ditetapkan oleh syariat ini, diantara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para malaikat. Para malaikat akan memberikan syafaat, demikian pula para nabi, demikian pula orang-orang yang beriman. Itu orang-orang yang beriman. Orang-orang musyrik ini tidak akan mendapatkan syafaatnya mereka sama sekali. Tidak akan mendapatkan syafaat dari para malaikat, tidak akan mendapatkan syafaat dari para nabi dan juga orang-orang yang beriman. Tidak akan mendapatkan, karena persyaratan yang ada mereka tidak bisa memenuhinya. Mereka bukan dari kalangan ahlu tauhid. Ini dua jenis syafaat yang orang-orang musyrik, orang-orang juhal tidak bisa memahami dua bentuk syafaat ini. Sehingga mereka meminta syafaat tersebut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi mereka sendiri berlumuran dengan berbagai macam kesirikan-kesirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terpenuhi sama sekali dua persyaratan tersebut. Kata beliau di sini menutup pembahasannya, wa khulasatul qawli, dan ringkasan dari pembahasan ini kata beliau, anna syafa'atal manfiyata, yallati tutlabu bi ghairi idnillahi subhanahu wa ta'ala aw tutlabu li musyrikin. Bahwasanya syafaat yang manfiyah, itu syafaat yang ditiadakan, yang ditolak, syafaat yang batilah, adalah syafaat yang diminta bi ghairi idnillahi subhanahu wa ta'ala, yang diminta tanpa dari izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, diminta tanpa mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu aw tutlabu li musyrikin, ataukah dimintakan untuk orang-orang musyrik. Dia meminta syafaat namun untuk orang musyrik. Tentunya orang musyrik tidak berhak untuk mendapatkan apa? Syafaat. Karena dia bukan termasuk dari ahli tauhid. Ini syafaat yang ditiadakan. Yang tidak akan mendapatkan syafaat darinya orang-orang yang dimintakan untuk mendapatkannya. Itu di kalangan orang-orang musyrik. Karena tidak mendapatkan izin dan tidak mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyafa'atul musbatatu yallati takunu ba'da idznillahi subhanahu wa ta'ala wa li ahli tauhid. Sementara syafaat yang ditetapkan itu syafaat yang sah, yang benar adalah syafaat setelah mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan syafaat mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga orang yang mendapatkan syafaat itu dari kalangan ahli tauhid, itu wali ahli tauhid. Syafaat ini diperuntukkan bagi orang-orang yang bertauhid, itu ushatul muwahhidin, itu orang-orang yang bermaksiat dari kalangan al-muwahhidin. Ini pembahasan tentang kaidah yang ketiga. Terkait dengan pembahasan syafaat, ini sebenarnya para ulama telah berbicara macam-macam tentang syafaat yang terjadi nanti pada hari kiamat. Ada sekian bentuk dan itu dipelajari dalam pelajaran yang khusus dalam permasalahan syafaat seperti dalam kitab Tauhid. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Adapun pada kesempatan yang mendatang, insya Allah kita akan masuk pada kaidah yang ketiga insya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.